kita bisa asal apa? Kita mengimani dengan rezeki dari Allah. Allah sudah berjanji bahwa Allah meluaskan rezeki seseorang siapa yang dia kehendaki. Ketika kita memegang ayat tersebut dan kita meyakininya, apa yang gak mungkin bagi Allah? Mudah sekali. Mau satu hari orang pesanan 40 juta, kita pernah dapat itu. Bayangkan pesan donat berapa puluh juta, itu Asya Allah. Dan benar-benar pikir, ya Allah, terima kasih jalan telah Engkau berikan. Dan ternyata setelah menjalani, disitulah baru sadar, ya Allah, maafkan hamba, hamba salah. Dan sekarang bagaimana? Utang segitu banyak, itu gak bisa bayar dalam waktu. Waktu itu jatuhnya setahun. Setahun sampai suami saya itu udah mulai putus asa. Kata masnya, dek katanya, mas ikut kerja sama kakak aja ya. Kebetulan kakak kan juga punya bakery. Tapi beliau memang benar-benar tanpa riba. Dari awal sampai sekarang. Jadi saya bilang, tolonglah ya, tolonglah mas. Kita bangkit. Beri waktu untuk kita memperbaiki semua ini. Jadi pada waktu itu 2016 sudah mulai kena riba, 2 tahun tuh jalan tertatih-tatih enggak karuan, antara hidup dan mati benar-benar cuma bisa nangis sampai pinjam uang. Ya Allah sana sini akhirnya cuma bisa nangis, ya Allah berikan hamba jalan, bantu diri ini untuk memperbaiki. Ya Allah, akhirnya 2018 kakak kebetulan mau umroh. Kakak umroh kebetulan beliau enggak punya pengalaman dan enggak berani sendirian sama istrinya. Akhirnya kita diajak umroh, dan itu ya Allah benar-benar satu kado terindah dari Allah. Kenapa? Karena kakak yang bayarin. Kata kakak, udah pakai duitku aja. Di situ saya cuma bisa nangis. Ya Allah, jadi sepanjang proses sampai saya ke Ka'bah tuh nggak bisa ngomong. Yang diingat tuh ya Allah seperti itu. Sampai kemudian akhirnya benar-benar jatuh, benar-benar kayaknya udah menyerah benar-benar. Sampai masnya tuh udah minta izin mau ikut kerja aja, sampai udah gak bisa bergerak lagi. Udah hutang, udah pinjam sama mama untuk bayar cicilan setiap bulan tuh kan, mama kan juga punya terbatas uang buat kasih pinjaman. Akhirnya pulang dari umroh udah nangis, ya Allah bismillah, disitulah akhirnya titik balik kami buat hijrah segala-galanya. Hijrah bukan hanya bagaimana usaha tanpa riba, tapi bagaimana ketika kita membangun usaha, kita harus benar-benar lillahi ta'ala. Bagaimana Allah itu ridho, Allah akan memudahkan jalannya. Kan Allah sudah berjanji, ketika kita mengejar akhirat, maka dunia yang akan datang kepada kita. Jadi akhirnya waktu itu pulang umrah. Pada waktu pulang umrah itu, disitulah awal titik kebangkitan kami. Niat hijrah. Dulu kan jahiliyah sekali, dari minta maaf, dari pakaian, dari sholat, dari ibadah, benar-benar jahiliyah. Benar-benar menganggap saya ini hebat, saya mampu. Tapi ternyata apa? Pada satu titik ketika Allah memberikan pelajaran jatuh itu tadi, disitulah sadar, oh saya ini gak ada apa-apa tanpa kemampuan dari Allah. Oh saya ini bukan siapa-siapa kalau Allah tidak mengizinkan. Akhirnya dari situlah mulai bangkit. Setelah mulai bangkit 2018 pulang dari umroh, kita udah total semuanya, ya Allah, niat diri usaha. Akhirnya mulai meluruskan niat. Kalau dulu berpikirnya, wah usaha itu bagaimana menjadi orang besar, menjadi orang hebat. Ternyata setelah titik balik hijrah itu enggak, bagaimana supaya Allah ridho. Itu akhirnya meluruskan niat. Akhirnya ya Allah, saya usaha bagaimana mencari ridho Engkau, ya Allah. Karena bagaimanapun semua di dunia ini adalah tujuannya bagaimana untuk mencapai surganya Allah di akhirat nanti, insya Allah. Jadi pada waktu itu hijrah benar-benar total, usaha benar-benar kita memulai lagi, merombak lagi lah dari awal. Akhirnya pelan-pelan, ya Allah, bismillah, mulai meluruskan diri yang dulunya sholat gak karuan, akhirnya belajarlah buat sholat lagi. Kemudian yang awalnya dulu tuh menyepelekan bagaimana mendekatkan diri dengan Allah, akhirnya udah mulai belajar lagi, mendekat lagi dengan Allah, belajar lagi ilmu agama lagi. Benar-benar setelah dijalani 2019 kita udah mulai menata sedikit-sedikit dari diri dulu. Dirinya kita udah mulai lebih mendekat dengan Allah, belajar ilmu agama, sampai akhirnya ke usaha kita udah mulai benar-benar semua niat, ya Allah, ini kan udah punya, masih hutang nih. Kita udah niat, dari situ kita usaha bangkit pelan-pelan, perlahan. Pada waktu itu yang omsetnya dari sebelum riba kan 12 juta. pada waktu kena riba jadi 2 juta. Kemudian pada saat sudah mulai bangkit lagi untuk hijrah, untuk meninggalkan riba, pada waktu itu kita sampai ada omset sekitar 6 jutaan, 7 jutaan dalam satu hari. Jadi kita udah mulai nabung, kita nabung. Alhamdulillah pernah juga pada waktu itu saking Allah ngasih hadiah, kita dapat pesanan donat, sekian ribu donat. Benar-benar rezeki yang tak terduga. Jadi kalau misalnya omset per hari, itu saya bilang kalkulator kita beda dengan kalkulatornya Allah. Dan kita sering mengandalkan bagaimana pola pikir kita, tapi kita lebih mengimani bagaimana kalkulatornya Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi ada waktu niat mau melunasi hutang, pesanan tuh banyak. Pesanan itu banyak, kemudian mulai bangkit. Akhirnya pada waktu itu juga saya kan mulai berpikir untuk bagaimana kenal di sosial media. Waktu itu, waktu awal, waktu runtuh itu, mulai bangkit itu segala macam. Dulu kan cuma offline. Kemudian ada hikmahnya, kita pas runtuh kita berpikir lagi, oh bagaimana ya saya ingin bangkit. Kemudian kita mempromosikan lewat sosial media Facebook, akhirnya sudah mulai kenal dari situ. Alhamdulillahnya Allah memudahkan jalannya. Ketika memudahkan jalannya, alhamdulillahirrahmanirrahim, jadi pada waktu 2018, 2019, 2020 Januari tadi, kita sudah bisa melunasi 970 juta tersebut. Dan itu benar-benar kita nangis, kita sujud syukur, ya Allah, terima kasih ya Allah, sekarang kita sudah bangkit. Dan sekarang ini alhamdulillahnya lebih belajar lagi. Jadi teman-teman di sini, saya pribadi bukan orang yang hebat, enggak. Tapi saya orang yang sedang belajar. Belajar bagaimana menjadi seorang pengusaha yang Allah ridhoi, bagaimana menjadi seorang muslim trainer yang benar-benar berada di jalannya Allah, lebih taat kepada Allah. Saya juga ingin menggarisbawahi pada diri saya bahwa kalau berpikir, kalau kita enggak riba, kita enggak punya barang, kita enggak punya harta, dan kita enggak punya apa-apa seperti orang. Dan itu ternyata salah besar. Kita bisa, asal apa? Kita mengimani dengan rezeki dari Allah. Allah sudah berjanji bahwa Allah meluaskan rezeki seseorang siapa yang dia kehendaki. Ketika kita memegang ayat tersebut dan kita meyakininya, apa yang gak mungkin bagi Allah? Mudah sekali. Mau satu hari orang pesanan 40 juta, kita pernah dapat itu. Bayangkan pesan donat berapa puluh juta, itu Asya Allah. Dan benar-benar pikir, ya Allah, terima kasih jalan telah Engkau berikan. Jadi kita udah lunas sekarang tinggal bagaimana kita belajar untuk memanajemen usaha kita agar berada di jalannya Allah. Jadi karyawan itu waktu sebelum riba itu sekitar 4-5 orang, pas riba, mulai sebelum kena riba itu sampai 15 orang, pas kena riba banyak dipangkasin, itu tersisa tinggal 5 orang. Dan sekarang alhamdulillahnya sudah lebih daripada 10 orang, ya kisaran antara 12 sampai 15 orang. Dan luar biasanya apa, sekarang itu sama-sama belajar dengan teman-teman, dengan kru kita belajar. Jadi pada waktu kita sama kru, kita tiap pagi sebelum ada kru outlet kerja, kita taklim dulu, yang dengarkan hadis, kemudian membaca satu surah yang dimana kita memperbaiki bacaan Al-Quran dengan harapan Allah ridho. Dan di situ tuh benar-benar, jadi gini, pada saat zaman masa pandemi corona ini, teman-teman mungkin banyak ya, dan alhamdulillah kita juga malah menerima karyawan-karyawan baru. Kenapa? Dengan izin Allah, pada saat seperti ini kita nggak ngaruh dengan zamannya corona itu tadi, bukan karena saya hebat, enggak, tapi karena dengan izin Allah, Allah meluaskan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah menyempitkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Bukan karena ABC, enggak, tapi kembali lagi bagaimana kita mempantaskan diri agar layak di mata Allah. Jadi kita tiap pagi bagaimana taklim, nanti siang kan udah menjelang zuhur, kita pun ada taklim siang juga buat kru produksi. Jadi sekarang di kami, untuk gabung ke tim kami, untuk jadi kru kami, itu sekarang kami udah punya syarat di mana dia harus taat sholat 5 waktu. Jadi lebih bisa taat untuk mendekat kepada Allah, supaya kita belajar sama-sama. Karena apapun, ketika kita dekat dengan Allah itu berasa nyaman. Enak banget. Di saat orang seperti ini, kita lupa ada Allah. Allah maha besar, Allah maha kaya. Apa yang tidak mungkin buat Allah kepada kita? Kemudian di saat kita galau, punya masalah, dan lain sebagainya, mungkin satu hal, kita kurang beriman bagaimana ada Allah bersama kita. Jadi sekarang tuh bagaimana lebih belajar lagi. Kalau dibilang saya sudah sukses, merasa diri belum, karena ya masih basicnya masih belajar. Kalau orang menilai kita sukses, biiznillah, semoga ini menjadi jalan kebermanfaat lebih banyak lagi kepada orang-orang, lebih bisa lagi membawa teman-teman yang nganggur supaya bisa kerja, kita lebih bisa membuka lowongan kerja lagi. Jadi sekarang itu kita lebih belajar sama-sama untuk akhirat lah. Dunia itu tidak perlu dikejar. Saya tuh jadi ingat seperti ini. Kalau kita menangkap kupu-kupu, kita jangan lari untuk mengejarnya. Tapi bagaimana kita menjadi sekuntum bunga yang indah, yang harum, agar kupu-kupu itu datang kepada kita. Jadi saya sedang belajar bagaimana memantaskan diri agar menjadi magnet rezeki. Nah, jadi di situ poinnya, kalau dulu dipikir bagaimana kita mengejar uang, mengejar kerjaan. Tapi ternyata bagaimana kerjaan itu datang dan kita mempantaskan diri kita. Bagaimana ketika Allah mengasih amanah yang lebih besar lagi sama kita. Saya di sini hanyalah seorang kulinya Allah, sebagai pekerjanya Allah. Bukan orang hebat, bukan orang besar, enggak. Cuman orang yang belajar, masih belajar lagi bagaimana lebih taat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Tidak ada hal yang diinginkan dari semua ini kecuali mengharap kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sharingkan itu tidak bukan karena ingin sama-sama belajar. Saya sendiri juga masih belajar dan minta doanya dari teman-teman semuanya. Segala salah hilaf saya mohon dimaafkan. Semua kebaikan datang dari Allah, dan jika ada kekeliruan dan kesalahan itu murni karena kehilafan saya sebagai seorang manusia. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.